peringatan buat diriku yang sering lupa. Dunia ini negara bala, dunia ini negara ujian. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya. Yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah, tak terkecuali semuanya tetap diuji atas kehendaknya. Dunia negara ujian dan bala, hanya yang beriman dan bertakwa dapat melepasi hidup di dunia untuk menuju ke akhirat sana, negara asal yang kekal selamanya. Hidup di dunia tak semudah disangka. Tak seindah.